Ya, ada kata yang terutama kata yang sulit itu malah tidak dijelaskan. Ya, malah kata yang sulit malah dilewati. Nah, ini satu hal yang tidak berkualitas dalam kajian kitab. Kajian kitab itu fokusnya pada fokus utamanya adalah halul alfat atau fakul ibarat. Jadi tidak ada kata yang tidak dijelaskan, terutama kata yang membingungkan, kata yang sulit, yang tidak di apa maksudnya, yang tidak dijelaskan dan tidak diuraikan. Kita masuk mulai dari muqaddimah di halaman 5. Muqaddimah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ba'du. Fahada syarhun latifun. Maka ini adalah syarah tipis. Meskipun dua jilid, beliau katakan ini syarah tipis. Bukan syarah panjang lebar, namun syarhun latifun. Ini syarhun latifun, penjelasan yang ringkas. Untuk kitab A'lam Sunnah Al-Mansurah li'tiqadi ta'ifa Al-Mansurah. Karya Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimallahu ta'ala yang wafat pada tahun 1377 Hijriah. Dan buku ini seperti mukhtasar untuk kitab besar beliau, kitab karya Hafidh Al-Hakami, kitab besar beliau di bidang akidah yang judulnya Ma'arijul Qabul. Sebagian penerbit menerbitkan buku ini, A'lam Sunnah Mansurah, dengan judul 200 soal wa jawab, mi'ataini soal wa jawab, 200 pertanyaan dan jawaban tentang akidah Islamiyah. Karena penulis membuat sistematika untuk kitab ini dengan model as-su'al wal-jawab, tanya-jawab. Wa'allala dhalika, dan beliau beralasan kenapa memilih metode tanya-jawab. Di mukaddimah beliau katakan li'istayqidha at-talibu wa yantabiha, supaya penuntut ilmu itu bangun dan sadar dan perhatian. Dan pertanyaan-pertanyaan, 200 pertanyaan yang ada di buku matan ini memuat dasar-dasar tauhid, kemudian amal-amal iman, dan hal-hal yang meniadakan, hal-hal yang bertolak belakang dengan iman dan yang menghilangkan iman. Penulis matan menyebutkan padanya di setiap permasalahan beliau iringi dengan dalilnya, dan beliau cukupkan jawabannya dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya tidak membahas aliran-aliran di luar akidah Ahlussunnah. Dan Allah Ta'ala telah meletakkan lihadal mu'allaf, buku ini, buku yang tipis ini, Allah berikan untuknya al-qabul, diterima dan populer di kalangan para ulama dan penuntut ilmu, sehingga mendapatkan perhatian yang besar dari para ulama dan penuntut ilmu. Banyak sarah-sarah berupa sautiyah, sarah berupa rekaman suara, itu banyak. Wa uqidat fi dirasati, dan diadakan untuk mengkaji matan ini ad-dauratul ilmiyah, berbagai macam daurah dan berbagai macam halaqah kajian. Dan ada satu risalah magister artinya tesis, yang ufrida, yang secara khusus fitahqiqihi, mentahqiq, melakukan penelitian, penelitian naskah. Tahqiq itu kajian filologi. Tahqiq itu bahasa Indonesianya, tahqiq di sini bahasa Indonesianya artinya atau terjemahnya adalah kajian filologi terhadap matan A'lam Sunnah Al-Mansurah. Yang risalah magister atau tesis tersebut ditulis oleh Ahmad bin Ali Madkhali. Ini disidangkan di Fakultas Usuluddin Universitas Imam Muhammad Ibn Saud Al-Islamiyah. Dan al-jadiru bidzikri layak untuk disebutkan di sini bahasanya matan ini makta yaitu matan a'lam sunnah al-mansura lam yusbaq syarhuhu fi kitabin. Belum ada satu buku sebelumnya yang mensarahnya. Ya, tadi disampaikan kalau sarah sautiyah banyak. Rekaman kajian mensarah kitab matan ini banyak. Namun kalau sarah tertulis itu belum ada sebelum buku ini. Oleh karena aku saya kami minta tolong kepada Allah dan kami pun kumna bisyarhihi mensarahnya ya, dengan status awalu syarhin maktubin. Sarah pertama yang statusnya adalah tulisan dan bukan rekaman kajian. I'tamadtu fihi aku mengandalkan dalam sarah ini berbagai macam sarah sautiyah. Rekaman kajian yang mensarah kitab ini, kitab A'lam Sunnah. Ditambah kalau untuk buku tafsir saya mengandalkan tafsir Al-Ulaimi, Al-Baghawi, Ibnu Athiyah, Baidawi dan yang lainnya. Kalau untuk penjelasan hadis saya kata pensyarah mengandalkan syarah Ibnu Malik Ar-Rumi untuk Masabih Sunnah karya Baghawi dan yang lainnya. Awalan iktasartu aku mencukupkan diri dengan halil alfat. Mengurai lafad. Kalau mengurai lafad mestinya enggak tebal-tebal. Ya. Karena cuma halul alfad, cuma fakul ibarah saja. Ini semuanya lafadnya jelas. Setelah disarah menjadi jelas dan gamblang. Maka pada awalnya saya cukupkan dengan halul alfad kitab A'lam Sunnah. Summa iktaraha alaya ba'dul masyayikh. Dan ada sebagian atau salah seorang syekh yang mengusulkan supaya aku tambahkan sejumlah pembahasan yang dilalaikan atau tidak disebutkan oleh penulis. Watakunu hadil idhofatu sehingga tambahan ini seperti mulhaq. Ya, tambahan ya, untuk buku ini. Sebagaimana yang kulakukan di kitabku Al-Mujalla Sarah Qawaidul Muslah. Maka siapa yang ingin mencukupkan diri dengan kitab A'lam Sunnah, maka cukup baginya mentelaah matan yang diberi warna merah dan sarahnya. Dan siapa ingin al-idhafat wal-masail az-za'idat, tambahan dan bahasan-bahasan tambahan, maka itu ghaliban umumnya setelah sarah untuk matan. Atau didahului dengan kata-kata al-hasil atau dengan qala fulan di mana saya mengandalkan dalam penukilan pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim kemudian As-Safarini dan buku-buku akidah kontemporer seperti kumpulan penjelasan untuk rukun iman karya Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar kemudian ada seri pembahasan akidah karya Dr. Isa Ibn Abdillah As-Sa'di dan seri pembahasan juga rukun iman karya Ahmad bin Muhammad bin Sadiq An-Najjar kemudian ensiklopedia akidah yang ada di mauqi situs Durar Asaniyah karya Saqaf kemudian Sarah Syekh Mahmud untuk Wasitiyah Sulamul Wusul karya Al-Hakami. Sulamul Wusul itu manduma matan untuk Ma'arijul Qabul. Jadi kita tadi telah baca ada kitab Ma'arijul Qabul, kitab besar akidah. Kitab besar akidahnya Syekh Hafidz Hakami. Itu adalah sarah untuk manduma atau syair yang judulnya Sulamul Wusul. Demikian juga sarah-sarah Dr. Abdul Aziz Ar-Rais. Kitab Al-Iman karya Muhammad Naim Yasin kemudian Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari kemudian berbagai macam syarah kitab Tauhid berbagai macam syarah Nawaqidul Islam dan buku-buku serta Rasail An-Nafi'ah, buku-buku yang bermanfaat yang lainnya. Dan jatuh pilihanku untuk buku-buku kontemporer ini karena dengan alasan, dengan pertimbangan, karena buku-buku tersebut memuat at-tahrirat wa tahqiqat. Ya, satu tahrirat, hasil telaah kritis, tahqiqat juga sama. Ini hasil telaah kritis untuk pembahasan-pembahasan akidah. Dan ada nukilan dan penyandaran, penisbatan li'asbil maqalat kepada pemilik pendapat yang dikutip di buku-buku tersebut. Maka aku kumpulkan berbagai macam kandungan penting dari buku-buku di atas. Kemudian aku masukkan ke Sarah Matan A'lam Sunnah. Sehingga diharapkan buku ini mencukupi bagi siapa saja ingin mencukupkan diri untuk mengetahui akidah Ahlus Sunnah dalam masalah akidah. Ya, maka di sini kita jumpai pensarah itu terbuka. Ya, terbuka menceritakan kalau dia istifadah dengan buku-buku kontemporer. Biasanya orang ya tidak menyebutkan dia istifadah, ngambil buku itu, oh di situ ada nukilan, nanti nukilannya dirujuk ke nukilan yang disebutkan itu, kemudian dirujuk ke aslinya, nah nanti nisbatnya ke aslinya, oh ini dari Majmu' Fatawa, oh ini dari ini, oh dari ini, kemudian langsung dirujuk, itu jadi batu loncatan saja buku-buku kontemporer. Tulisan para penulis kontemporer hanya jadi batu loncatan untuk tahu nukilan-nukilan yang penting dalam pembahasan ini. Namun nanti setelah jadi buku, nisbatnya langsung ke yang dirujuk, yang jadi rujukan utama. Namun beliau terbuka, gitu. Belak-belakan kalau ini ya istifadah dari buku ini. Dan kemudian menarik di sini beliau sampaikan maksud beliau dengan buku yang cukup tebal dua jilid ini, beliau ingin agar buku ini kafian mencukupi bagi orang yang ingin mengenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah i'tiqad. Dan beberapa pendapat ahli maqalat al-ukhra, sekte-sekte yang lainnya. Faghalibu syarhi, maka beliau bermaksud agar buku ini jadi buku lengkap. Buku lengkap dalam bab akidah untuk mengenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan marita sarahku untuk kitab A'lam Sunnah Mansurah adalah nukilan dari buku-buku di atas dan yang lainnya. Dan saya tidak punya peran selain al-jam'u wa tartib, mengumpulkan, menata, wa tahdzib, dan tahdzib itu menata yang bagus sehingga sistematis. Sebagaimana perkataan Ibnu Taimin di nazamnya, qawaidu min qawli ahli ilmi wa laisa li fiha siwa dhan nadhmi. Ini adalah kaidah-kaidah semuanya perkataan ulama. Saya tidak punya peran di dalam kaidah-kaidah ini kecuali membuat syairnya. Meskipun demikian, aku mengkaji dalam sejumlah permasalahan penting dan besar yang boleh jadi tidak dijumpai di selain buku ini. Kemudian pembaca akan menjumpai beberapa pengulangan dalam sejumlah pembahasan tambahan untuk matan kitab. Kenapa demikian? Waqad qara'tu, dan aku telah membaca salah satu ulama Hanabilah, annahu la yu'adu aiban, bahasanya pengulangan semacam itu tidak terhitung satu hal yang jelek. Waqal ba'dul Hanabilah mengatakan, wa la yastaribuka tanwi'ul ibarati talaban lil idahi. Janganlah membimbangkanmu variasi ungkapan dalam rangka supaya memperjelas apa yang ingin disampaikan. Karena masalah tauhid adalah maqamu khitobatin, adalah satu hal yang khitobah yang perlu disampaikan. La yaduru fi atikraru lil idahi wa taqwiyati. Maka tidak mengapa diulang-ulang dalam rangka untuk memperjelas dan untuk menguatkan. Kama huwa musarrahun bihadha fi kutubihim. Sebagaimana ini ditegaskan, hal ini ditegaskan di kitab-kitab mereka. Di adamil iktifai fi hadal fani bidalatil iltizami kama huwa al istilah. Li adamil iktifa, karena tidaklah cukup dalam cabang ilmu ini yaitu akidah, dan itu tauhid, tidak cukup dengan dalalati iltizam. Ini kalimat ini berkonsekuensi demikian-demikian, kemudian sudah dipahami sendiri oleh pembaca. Namun dalalah iltizamnya dibahas juga. Sehingga betul-betul jelas. Kalau boleh jadi di kitab fikih itu sering kali dicukupkan dengan dalalah iltizam. Ya, boleh demikian-demikian, oh berarti maksudnya tidak boleh demikian. Walaysa dzalika, dan ini bukanlah pengulangan yang tercela, bahkan di sini terdapat penjelasan yang sempurna atau kefasihan yang sempurna bagi setiap sastrawan. Fahuwa min qabili al-muqarral ahla. Maka pengulangan dalam pembahasan tauhid itu kategori pengulangan yang lebih manis. Dan sebelum mulai dalam perkataan penulis, aku sebutkan pengantar dalam dasar-dasar akidah. Kemudian aku buka buku ini atau aku bagi buku ini menjadi 3 bagian, ada mukaddimah, kemudian topik utama, kemudian penutup. As'alullah ayan fa'abi kama nafa'abi aslihi, semoga Allah berikan manfaat untuk sarahnya sebagaimana Allah berikan manfaat untuk matannya. Wa arju min kulli man yajidu khata'an, dan aku berharap pada setiap orang yang menjumpai kekeliruan untuk berkirim surat melalui barit elektronik, melalui email untuk mengkoreksinya, untuk memperbaiki kekeliruan tersebut. Wa asallallahu lahu al-ajra wa-thawaba, dan aku mintakan kepada Allah untuk orang yang memberikan koreksi ganjaran dan pahala. Khatimatul ilmi syarif Bukturah Kamilah Al-Qarawi atau Al-Quwari, ya, Quwari ya, kalau di nama emailnya Al-Quwari. Dan tamhidun pengantar mabadi, dasar-dasar ilmu akidah. Pengertian akidah diambil dari kata-kata akad, artinya ikatan dan ikatan. Sedangkan sehingga i'tiqad adalah al-hukmu adz-dzihni, adalah sesuatu yang ada dalam pikiran, al-jazim yang tegas. Jika sesuatu yang ada di pikiran tadi sesuai dengan kebenaran dan kenyataan, maka itu disebut akidah yang benar, jika tidak maka disebut akidah yang rusak. Oleh karena itu akidah ada 2 macam, akidah sahihah, semacam akidah tauhid, akidah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang khutamun nubuwah, akidah tentang bahasanya kenabian telah ditutup dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidatul ba'si, akidah tentang bahasanya manusia itu akan dibangkitkan dari alam kubur. Dan ada akidah yang rusak semacam akidah taslis, akidah trinitas. Kemudian sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani. Kemudian akidah tanasukh yaitu ini singkatan dari tanasukhul arwah, reinkarnasi. Tanasukh itu reinkarnasi. Yang hakikatnya tanasukhul arwah itu adalah penolakan terhadap ba'as. Karena orang nanti pindah, dulu dia manusia, karena jelek amalnya nanti setelah mati dia pindah jadi tikus misalnya. Nanti pindah jadi tikus. ketika jadi tikus, dia tikus yang soleh, kemudian naik, nanti mati, naik, kemudian jadi hewan yang lebih mulia, dan seterusnya. Yang ujungnya tidak ada kiamat. Itu akidah tanasukhul arwah, reinkarnasi. Atau demikian juga akidah hulul, meyakini bahasanya Allah itu bisa bertempat pada raga sebagian manusia. Topik akidah. Maka akidah min haitsu hiya, dari sisi akidah, maka topik pembahasannya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan agama. Demikian juga berbeda-beda sesuai dengan perbedaan aliran. Maka nanti bab-bab akidah Ahlussunnah nanti beda dengan bab-bab akidahnya Khawarij misalnya, bab-bab buku akidahnya Mu'tazilah misalnya. Maka setiap agama punya sistematika akidah sendiri-sendiri. Semua aliran juga laha thariqatun, punya metode sendiri dalam bahasan akidahnya. Dan kita alhamdulillah mengkaji akidah Islamiyah di atas thariqatus salafus saleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan akidah ini dan telah menentukan topiknya bi adaq, dengan topik bahasan yang lebih cermat, wa asfa ibaratin, dan ungkapan yang lebih memuaskan. Yaitu topik yang telah Nabi tentukan adalah arkanul iman as-sittah. 6 rukun iman. Iman adalah engkau mengimani Allah, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik ataupun yang jelek. Nama-nama akidah. Ya, akidah adalah asharu asma'i hadal ilmi. Adalah nama ilmu ini yang paling terkenal di masa ini. Waqad istahara bihadal ismi, dan telah populer dengan nama ini yaitu akidah sejak beberapa abad lamanya. Akan tetapi di masa salaf, yu'rab, akidah itu dikenal ma'ahadal ismi, di samping nama ini, akidah juga dikenal dengan nama-nama yang lainnya. Boleh jadi nama yang lainnya malah lebih populer daripada nama akidah di masa salaf. Di antaranya ada fikul akbar, ini seperti buku atau matan, buku judulnya fikul akbar, yang karya Abu Hanifah, atau yang tepat mansub li Abi Hanifah, dinisbatkan sebagai karya Abu Hanifah. Karena ada debatable tentang validitasnya. Kemudian ada nama iman, semisal Kitabul Iman, karya Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Kitabul Iman, karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ada Kitabul Iman, karya Ibn Mandah. Kemudian yang ketiga nama sunnah. Akidah disebut sunnah untuk mengisyaratkan bahwasannya ajaran Nabi yang paling pokok, yang paling gawat, kesalahan di dalamnya itu satu hal yang ekstra gawatnya adalah akidah. Karena dia adalah sunnah. Sunnah di sini maknanya ajaran Nabi. Namun sunnah menjadi nama akidah untuk menunjukkan bahasanya akidah adalah sunnah Nabi yang paling penting. Sebagian ulama salaf menyebut akidah dengan nama sunnah. Sehingga kita jumpai ada kitab as-sunnah karya Abdullah, anaknya Imam Ahmad. Ada kitab as-sunnah karya Ibn Abi Asim, demikian juga ada sunnah karya Al-Khalal. Demikian juga kita jumpai ada sarhus sunnah karya Al-Barbahari. Kemudian nama yang keempat adalah asy-syari'ah. Syari'ah artinya sebenarnya syariat itu tidak hanya akidah, akidah dan ahkam. Semuanya adalah syariat. Maka akidah disebut syariat sama dengan akidah disebut sunnah. Untuk menunjukkan bahasanya bagian syariat yang paling penting, yang paling gawat adalah akidah. Sebagian ulama salaf, man ada orang yang atlaqa menggunakan atau menyebut untuk akidah dengan nama syariat. Dan ini adalah penyebutan yang benar. Karena syariat itu terkadang maknanya adalah masyarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam minal aqaidah. Akidah-akidah yang Nabi syariatkan, dan terkadang maknanya adalah masyarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam minal amal, hukum yang Nabi syariatkan. Dan terkadang maknanya adalah dua-duanya sekaligus. Dan di antara ulama yang menggunakan kata syariah untuk ilmu akidah ada Abu Bakar Al-Ajuri di kitabnya Asy-Syariah, Ibnu Battah di kitabnya Al-Inabah an Syari'atil Firqatin Najiyah, yang disebut juga dengan sebutan Al-Ibana Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana an Syariatul Firqatin Najiyah yang disebut juga dengan sebutan Al-Ibanah Al-Kubra. Kemudian nama yang kelima adalah Usuluddin, pokok-pokok agama. Sebagian ulama salaf juga menggunakan nama ini untuk pengertian akidah. Li'anna hal qa'idah itu karena akidah itu adalah pondasi yang menjadi pondasi menjadi dasar bangunan agama. Di antaranya adalah kitab Asyarah wal Ibana an Usuli Sunnah wa Diyanah karya Ibnu Battah yang disebut juga dengan Al-Ibana al-Sughra. Menggunakan istilah Usulus Sunnah wa Diyanah. Diyanah sama dengan din. Demikian juga Abu Hasan al-Asy'ari tatkala beliau kembali ke akidah salaf, beliau menulis kitabnya yang terkenal Al-Ibanah al-Usuli Diyanah. Diyanah sama dengan din. Akan tetapi pendapat yang mengatakan kalau Abu Hasan al-Asy'ari telah kembali kepada akidah sunnah yang murni 100% dalam kitab ini satu hal yang kurang tepat. Di Anausar, karena beliau masih berjalan di buku tersebut, Al-Ibana, ala tariqati Ibn Kulab, mengikuti metodenya Ibn Kulab dalam sifat ikhtiariyah. Untuk sifat ikhtiariyah, bukan untuk sifat dhatiyah. Di Ibana beliau sudah menegaskan mengimani wajah, tangan, dan seterusnya. Namun kalau untuk sifat ikhtiariyah, sifat semacam Allah itu istawa, ikhtiariyah artinya ikhtiar, pilihan dan kehendak Allah. Allah kemudian melakukannya jika Allah berkehendak dan Allah tidak melakukannya jika Allah tidak berkehendak. Sama dengan sifat fi'liyah. Maka untuk sifat fi'liyah, la ala tariqatis salaf. Abu Hasan al-Asy'ari di kitabnya Ibana belum mengikuti jalan salaf. Kemudian nama yang keenam adalah al-aqidah. Sebagian ulama salaf menggunakan untuk menyebut ilmu ini dengan sebutan aqidah. Semacam Aqidatus Salaf Ashabul Hadis karya Abu Utsman al-Asabuni. Kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Abul Qasim al-Lakyai. Dan di antara buku yang paling populer yang menggunakan nama ini adalah Lum'atul I'tiqad. Demikian juga ada Aqidah Wasithiyah, ada juga Matan Aqidah Tahawiyah. Lum'atul I'tiqad adalah buku ringkas dalam akidah karya Muwaffaq Ibn Qudamah yang telah disarah dengan sarah yang mufidan nafi'an, sarah yang bagus, yang bermanfaat oleh Ibn Thaimin di kitabnya Sarah Lum'atul I'tiqad. Wahwa dan Sarah Lum'atul I'tiqad Ibn Thaimin adalah min anfa'i kutubil akidah lil mubtadi'in. Adalah termasuk buku yang paling bermanfaat untuk dalam bidang akidah untuk pemula dalam studi dalam kajian akidah. Adapun akidah wasithiyah, maka ini adalah matan yang bagus untuk akidah. Wa aqara bi jazalatihi wa naf'ihi hatta al-mukhalifin. Atau ukira diakui kekuatannya, wa naf'ihi manfaatnya, sampai-sampai dengan orang-orang yang berpandangan yang tidak sepakat dengan Ibnu Taimiyah. Dan ini disarah dengan sejumlah sarah, dan disarah oleh Zaid Ibn Fayyad di kitabnya Aradatun Nadiyah, disarah oleh Abdul Aziz Ibn Rashid di kitabnya At-Tambiyat As-Saniyah. Dan ini yang dianggap sarah yang paling bagus. Dinilai sebagai sarah yang paling bagus untuk wasithiyah adalah sarah Abdul Aziz Ibn Rashid di kitabnya At-Tambiyat As-Saniyah. Demikian juga sarah Muhammad Ibn Thaimin, sarahnya Syaikh Saleh Fauzan dan ulama yang lainnya. Aqidah Tahawiyah ini matan yang qadim, matan yang kuno dalam akidah. Dia punya sarah yang luas. Wa yukhadu alaihi, yukhadu alaihi di sini artinya sebuahnya ba'dal isya aja mesti taruh di belakang dulu. Wa yukhadu alaihi dan diberi kritikan alaihi untuk matan Tahawiyah ini annahu dzakara fil matni di matan At-Tahawi menyebutkan sejumlah ungkapan-ungkapan yang global. Dan untuk matan Tahawiyah ini punya sarah yang mengikuti akidah salaf dan ada sarah yang mengikuti akidah khalaf. afdalu suri alal itlaq. Sarahnya yang terbaik tanpa ada pengecualian adalah sarah yang diberikan oleh adalah Ali ibn Ali ibn Abil Is al-Hanafi. Dan dia adalah sarah yang azimun naf'i, sangat besar manfaatnya. Dan ala tariqatil muhaqqiqina minas salaf, mengikuti metode para ulama kritikus dari kalangan salaf. Oleh karena itu, maka sarah ibn Abil Is al-Hanafi itu menjadi kitab muqarrar. Kemudian jadi handbook atau kitab buku panduan di berbagai macam universitas di Arab Saudi untuk jenjang S1. Dan demikian juga di universitas-universitas yang lainnya yang mengikuti tarekatus salaf dalam akidah. Nama yang ketujuh adalah tauhid. Sebagian ulama salaf menyebut ilmu ini dengan sebutan tauhid, semacam kitab tauhid wa isbati sifatir rab karya Ibnu Huzaimah, kitab tauhid wa ma'rifatu asma'illahi wa sifati karya Ibnu Mandah. Wala zala itlaqu hadzal ismi, dan terus menerus penggunaan nama ini yaitu tauhid untuk akidah digunakan sampai di masa ini. Dan di antara buku akidah yang paling populer yang memuat menggunakan nama ini adalah kitab tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu taala. Kemudian uzkur sebutkan kelompok-kelompok yang paling penting yang menyelisih akidah ahlu sunnah fi tariqatil istidlal. Ya, tidak dalam semua hal, namun dalam satu aspek yaitu tariqatil istidlal. Dalam metode berdalil. Dan ini adalah dasarnya, ini pondasinya pondasi. Kalau metode pendalilan, metode berdalilnya keliru, semuanya nanti keliru. Atau kelompok-kelompok yang menyelisih ahlu sunnah dalam metode berdalil itu ada beberapa macam. Ada beberapa kelompok. Yang pertama, al-ghulatu fi taqdisil aqli. Orang-orang yang ekstrim dalam mengkultuskan akal. Dan yang paling populer, yang paling terkenal ekstrimnya adalah falasifa. Maka mereka itu berpatokan pada akal dan menyingkirkan nakal atau riwayat, ihmalan taman 100% disingkirkan. Semacam Al-Kindi, Farabi, Ibnu Sina, penulis Isyarat wa Tambihat. Kemudian level di bawahnya adalah Mu'tazilah. Maka mereka mengandalkan akal. Mereka menyebutkan nakal, nukilan atau riwayat, maksudnya Al-Quran dan hadis, iktibadan sebagai penguat saja. La iktimadan, bukan dalil pokoknya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar di Sarah Usulul Khomsah dan yang lainnya. Kemudian level yang ketiga adalah Asyairah. Mereka mendahulukan akal daripada nakal inda ta'arud, hanya pada saat dianggap terjadi kontradiktif. Kalau tidak dianggap kontradiktif, mereka menerima nakal. Kemudian yang kedua, ada yang ekstrim dalam mengkultuskan ilham sebagai sumber akidah, sebagai dasar berdalil. Baik ilham tersebut dalam bentuk ilqa'an fi ru'i, sesuatu yang terpetik di dalam hati, atau mimpi saat tidur. Maka sufia ekstrim dalam masalah ini. Dan mereka tawassau, mereka berlapang-lapang. Artinya terlalu melebar dalam berdalil dengan ilham. Berdalil dengan kasyaf, terbukanya hal yang gaib. Wal manam, dan mimpi. Sampai-sampai Al-Ghazali di kitabnya Ihya Ulumuddin menganggap nakal Quran dan hadis itu diterima masrutan dengan syarat bimuafaqatil kasyaf, mencocoki kasyaf. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da salatil isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'id. Qala syariha hafizahallahu ta'ala mawqiful mutakallimina. Bagaimanakah sikap ahlul kalam dalam hal ini, maksudnya adalah Mu'tazilah dan Asy'ariyah, tentang berdalil dengan nakal yaitu Al-Quran dan hadis dalam masalah akidah. Ahlul kalam berdalil dengan Al-Quran, demikian juga dengan hadis yang mutawatir, itu pun dengan syarat tidak menyelisih akal. Adapun hadis ahad, maka mereka tidak berdalil dengannya dalam masalah akidah. Karena semuanya dianggap dhaniyah, hanya sekedar sangkaan. Bizakmihim, demikian anggapan mereka, dan akidah itu harus kotak, harus tegas dan pasti. Dan ini adalah diantara pendapat mereka yang paling berbahaya, yang dengan pendapat ini, dengan kaidah ini, mereka menolak banyak hadis atau mayoritas hadis. Namun dalam realitanya kita jumpai bahasanya antipati dengan penggunaan hadis ahad ini dijumpai di bab tentang masalah mengimani Allah. Adapun di bab tentang yang lainnya kita jumpai Asy'ariyah tidak demikian. Maka bahkan terlalu longgar sampai menggunakan hadis dhaif, bahkan hadis maudhu. Di pembahasan tentang malaikat, pembahasan tentang hari akhir, surga neraka, dan al-ghaibiyat yang lainnya, hal-hal yang gaib yang lainnya. Kemudian pembahasan tentang kutubul akidah, buku-buku akidah. Buku-buku akidah tentu hampir-hampir tidak bisa dihitung. Ada buku akidah yang ditulis metode filsafat semacam Al-Isyarat wa Tambihat karya Ibn Sina. Demikian juga ada buku An-Najat lahu karya Ibn Sina juga. Ada buku akidah yang ditulis mengikuti akidah Mu'tazilah. Contohnya Syarah Usul Khamsah karya Al-Qadhi Abdul Jabbar. Demikian juga ada kitab Al-Muhit Bittaklif. Ada juga buku-buku mengikuti metode akidah Asy'ariyah, semacam Syarah Al-Mawaqif karya Jurjani, ada Al-Jawharah yaitu Jawharatul Tauhid, kemudian Matan Sanusiyah. Ada juga kemudian buku-buku yang mengikuti akidah Syiah Imamiyah, contohnya Al-Iqtisad fil I'tiqad karya Tusi, kemudian Al-Ilahiyat karya mungkin bacanya Subhani. Ada juga buku-buku mengikuti akidah Ibadiyah. Ibadiyah adalah sekte Khawarij yang masih eksis sampai zaman ini. Ada di Oman dan yang lain. Semacam Masyariq Anwaril Ukul karya Salimin dan Al-Haq Ad-Damir karya Ahmad Al-Khalili. Ada juga buku-buku yang tulis mengikuti akidah Al-Ismailiyah. Ismailiyah adalah sekte Syiah ekstrim atau yang sangat ekstrim. Contohnya Rohatil Akal karya Kirmani. Sehingga wahakata dan demikian kita lihat buku akidah itu lautan yang tidak bertepi. Oleh karena itu wajib penuntut ilmu untuk kokoh dalam memilih kitab yang hendak dibaca. Labuda harus buku akidah yang ditulis mengikuti akidah salaf, terutama jika penuntut ilmu tersebut di awal jalan menuntut ilmu, dan inilah yang akan jadi fokus kami saat ini biiznillahi ta'ala. Ya, apa saja buku-buku yang ditulis dalam bidang akidah yang paling penting yang mengikuti tariqatus salaf? Munaka kutubun mu'allafatun, ada sejumlah buku yang ditulis dalam akidah dalam mengikuti jalan salaf, dan dia banyak. Dan akan kami bagi takriban dalam rangka memudahkan lidabti untuk dipahami dan dipahami. Ila majmu'at, menjadi beberapa kategori kumpulan. Yang pertama kutubus salaf al-ula, buku-buku yang muncul di era salaf terdahulu. Dan dominannya buku-buku ini buku-buku bersanad, membawakan riwayat dengan sanadnya. Seperti Kitab Tauhid karya Ibnu Khuzaimah, As-Sunnah Ibnu Abi Asyim, Asy-Syari'ah karya Al-Ajuri. Dan di antara buku-buku salaf ada yang ditulis dalam sebagian bab akidah atau pembahasan akidah. Contohnya Al-Qadar karya Firyabi, An-Nuzul karya Daruqutni. Ada juga buku yang ditulis sebagai sanggahan untuk ahli bid'ah, semacam kemakhlukan perbuatan hamba, Khalqi Af'alil Ibad, karya Al-Bukhari, Arad ala Zanatiqah wal Jamiyah, karya Imam Ahmad, Raddud Darimi, buku karya Ad-Darimi, menyanggah Al-Marisi, kemudian sanggahan dari Ad-Darimi untuk Jahmiyah, dan adalah Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, sangat sering memuji dua buku terakhir ini. Di Bantan Ad-Darimi untuk Al-Marisi dan Bishr Al-Marisi dan sanggahan Ad-Darimi untuk Jahmiyah. Kemudian buku yang ke jenis yang kedua, buku karya ulama muhaqqiq, ulama yang melakukan tahqiq. Tahqiq itu mengkaji sesuatu secara mendalam sehingga ilmunya bukan hanya murni copy paste dari ulama sebelumnya, namun di situ ada analisis, ada telaah gitu. Itu namanya tahqiq ilmi. Itu istilah tahqiq kalau di bab ilmu, beda dengan tahqiq kitab, itu artinya kajian filologi. Kalau tahqiq di sini artinya ini ada, boleh jadi ada riwayat yang macam-macam, ini duduk perkaranya sebenarnya gimana. Dan di situ ada olah pikir, telaah, mengkaji, mengkritisi, terus akhirnya menjadi satu simpulan, menjadi satu kontribusi ilmiah. Ada kontribusi ilmiah yang karena sebagian ulama itu tidak muhakkik, ilmunya murni copy paste saja. Ilmunya murni copy paste saja. Ya cuma salin tempel saja. Namun ada ulama-ulama yang dia melakukan ilmunya itu ada kontribusi ilmiahnya. Jadi kajiannya itu menghadirkan kontribusi ilmiah. Bahasa akademiknya ada noveltinya gitu. Ucapan beliau, tulisan beliau itu ada noveltinya, bukan sesuatu yang cuma sama dengan dulu. Baca dulu juga sama dengan apa yang ada di sini. Itu dua jenis ulama. Ada ulama ahlu tahqiq dan ada ulama yang bukan ahlu tahqiq. Dia juga ulama, tetap orang yang berilmu. Namun, apa yang beliau sampaikan dalam tulisannya, dalam perkataannya itu ya sama persis ada di era sebelumnya, ada di buku sebelumnya. Sehingga tidak ada yang baru dalam paparan beliau, penyampaian beliau. Itu ulama yang bukan ahlu tahqiq. Ada ulama ahlu tahqiq yang beliau ini melakukan, punya ilmu beliau, kajian beliau itu ada kontribusi ilmiah, ada kontribusi akademiknya, ada noveltinya. Yang ini dibuka di buku-buku sebelumnya atau ilmu para ulama sebelumnya, tidak ada yang sama persis seperti itu. Nah, itu namanya ulama ahlu tahqiq. Ulama ahlu tahqiq dari kalangan ahlu sunnah. Dan ini adalah buku-buku ulama di abad 7, abad 8 Hijriah. Jauh mereka datang setelah demikian kokoh bid'ah ilmu kalam, bid'ah tasawuf, bid'ah kemudian falsafah dan yang lainnya. Dan di masa tersebut hampir-hampir akidah salaf itu hilang. Mereka hidupkan akidah salaf dan mereka menyanggah ahli bid'ah. Dan di antara ulama muhakkik ada Ibn Taimiyah, ada Ibn Al-Qayyim, Ibn Rajab, Ibn Kathir, dan Ibn Adil Hadi. Dan di antara buku yang penting yang ditulis oleh mereka para tokoh-tokoh ini ada Darut Ta'arud karya Ibn Taimiyah, Minhajus Sunnah karya Ibn Taimiyah. Dan Minhajus Sunnah adalah buku yang paling penting yang ditulis untuk membantah Syiah. Bayan Talbis Jahmiyah karya Ibn Taimiyah, Sufadiyah, Firat ala Falasifa karya Ibn Taimiyah, semisal kumpulan Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah. Fafihi, dalam kumpulan Majmu' Fatawa ini terdapat Rosail, sejumlah buku tipis, wa kutub, dan buku-buku Ibn Taimiyah yang di atas akidah salaf. Ada juga Sawa'iq al-Mursalah karya Ibn Al-Qayyim. Ibn Al-Qayyim juga punya Madarijus Salikin, Irasatul Lahfan, Nuniyah, dan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kategori buku A'immatud Da'wah, yaitu A'immatud Da'wah An-Najdiyah. Dan awalu ha'ulail a'lam, tokoh dakwah dari negeri Najd yang pertama adalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala. Dia punya karya semacam Kitabut Tauhid, Kasfus Syubhat, Usulul Iman. Demikian juga ada, namun bukan karya Syekh Muhammad, Fathul Majid. Dan banyak buku dan rosail, kutub itu berarti buku tebal, rosail buku tipis. Sebagian besar sudah ada dalam kumpulan buku-buku A'immatud Da'wah Najdiyah yang disebut dengan At-Turar As-Saniyah yang sampai 16 jilid. Kemudian yang keempat, buku-buku ulama salaf kontemporer, dan ini banyak sekali. Contohnya Al-Qa'id illa Tasihil Aqa'id karya Al-Mu'allimi. Ini orang yang digelari dengan Zahabi Hadal Asr, Zahabinya masa ini. Orang ulama yang profesinya adalah penjaga perpustakaan Masjidil Haram. Dan cuma sekedar pustakawan. Dan beliau ini bisa kita katakan naik daun setelah beliau wafat. Setelah beliau wafat, kemudian bukunya, karya-karyanya muncul, diterbitkan. Kemudian cukup populer, termasuk ulama populer di zaman ini. Taudih Afkar, Taudih Kafiyah Syafiyah, karya Ibn Sa'di, Ma'arijul Qabul, karya Hafidz Al-Hakami. Ada Matan Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, karya Ibn Utsaimin. Da'watut Tauhid, karya Khalil Al-Harras. Jadaliyat Ibn Taimiyah, Haula Nubuwat Wal Ghaibiyat, karya Al-Harras. Aqidatut Tauhid, karya Fauzan. Dan yang lebih lengkap adalah karya Syaikh Saleh Fauzan adalah Al-Irsyad ila Sahil I'tiqad. Sarah yang disampaikan oleh Syaikh Abdul Rahman Al-Bara' untuk Tadmuriyah, Tohawiyah, Qaidul Arba, Usulul Salasa, Nawaqidul Islam, dan Kasyuf Syubhat. Kemudian yang kelima, Rosail Ilmiah. Rosail Ilmiah itu bahasa Arab kontemporer untuk pengertian tesis dan disertasi. Ya, tesis dan disertasi itu dalam bahasa Arab kontemporer disebut dengan sebutan Rosail Ilmiah. Dan ini adalah di antara kelebihan Al-Asr Al-Hadis. Di antara kelebihan masa modern ini. Ada rosail sejumlah banyak karya akademik ya, namun ini tesis atau disertasi yang berharga di bidang akidah. Dan di antara kelebihan rosail ilmiah yaitu karena buku ini ditulis berdasarkan dibimbing dan disidangkan. Maka ditulis dengan ada pembimbing dan disidangkan. Sehingga ada revisi-revisi. Maka ini satu kemudian jadi nilai lebih sebuah tulisan. Tentu berbeda dengan orang nulis, dengan nulis sendiri enggak ada pembimbingnya, kemudian tidak ada jurinya. Ya, ditulis apa yang ingin ditulis gitu. Namun kalau rosail ilmiah ini melibatkan kemudian nalar, pikiran, akal sejumlah orang. Sehingga secara umum memiliki nilai plus. Dan itu satu jenis tulisan yang tidak ada di masa silam. Satu jenis karya tulis yang tidak ada di masa silam. Contohnya Ibn Taimiyah Salafi dan Naqduhu li Masalikil Mutakallimin fil Ilahiyat karya Al-Harras. Kemudian Ibn Taimiyah Qadiyatut Ta'wil karya enggak tahu itu Muhammad mungkin Julainid. Dan ada sejumlah rosail tesis atau disertasi yang banyak sekali namun fiha al-ghasu was-samin. Campur antara yang tidak bermutu dan yang bermutu. Sehingga sepatutnya penuntut ilmu untuk hati-hati. Tidak semua risalah, tesis dan disertasi itu mengandung idofah ilmiah, kontribusi akademik. Atau ada di dalamnya bahsun ilmi jad, kajian ilmiah yang serius dan mendalam. Tidak sedikit kalau di dunia Arab, tesis dan penyakit, tesis dan disertasi itu adalah copy paste. Cuma kebanyakan copy paste. Tidak ada analisis yang kuat, itu yang dimaksud dengan bahas ilmi jadd. Tidak ada di sana analisis yang kuat. Sekedar copy paste. Ya, meskipun idealnya target yang namanya tesis dan disertasi itu standarnya ada idofah ilmiah. Ada kontribusi akademik yang diberikan. Sehingga ya harus ada bahsun ilmi jadd. Ada analisis yang bagus, bukan ecek-ecek, idealnya demikian. Namun realitanya ya, realitanya fiha al-ghaswah samin, ada yang bagus, ada yang tidak bermutu, karena sekedar copy paste, membaca buku yang lain sudah mencukupi, dan ada yang memang berharga dan bagus. Kemudian ada namanya buhus ilmiah muhkamah. Buhus ilmiah itu artikel ilmiah. Jadi artikel atau makalah. Makalah itu bahasa Arab yang pas itu bahas. Bukan makalah. Kalau makalah hanya perkataan. Tapi kalau itu makalah berlembar-lembar, itu bahasa, dan jika itu masalahnya masalah keilmuan, ya disebut bahas ilmi. Ini ada yang bahas ilmi muhkamah. Muhkamah itu artinya ditahkim dan diadili. Bahasa terjemah bebasnya ya di review, ada reviewernya. Terjemah lebih bebasnya lagi, buhus ilmiah al-muhkamah itu artikel jurnal. Buhus ilmiah al-muhkamah itu artikel jurnal. Satu tulisan yang tidak bisa terbit kecuali setelah ditahkim oleh para reviewer. Nanti kalau lolos, kalau tidak lolos ditolak. Kalau lolos nanti bisa terbit. Nah, itu artikel jurnal. Kalbuhus semacam sejumlah artikel yang diterbitkan oleh majalah. Majalah di sini terjemahnya jurnal. Majalatul Buhus Islamiyah. At-Tabi'ah yang ini diterbitkan oleh yang berafiliasi kepada Darul Iftah. Darul Iftah di Arab Saudi. Ada jurnal Jami'ah Umul Qura. Ada jurnal Jami'ah Islamiyah di Madinah. Ada majalah jurnal Jami'ah Imam Muhammad Ibn Su'ud. Fafiha, maka di sini terdapat buhusun. Ada sejumlah artikel muhkamah yang sudah disidang, yang sudah diadili, yang sudah direview oleh para reviewer yang kompeten di bidangnya. Sehingga karena ini muhkamah, ya bisa dipastikan itu qayyimah. Itu berharga dan bernilai karena ini sudah dikoreksi sama para ahlinya, orang yang kompeten. Kalau akidah ya ahli akidah sebagai reviewnya. Fil akidah di jurnal-jurnal ini ada artikel di bab akidah dan di bab dan bahasan yang lain. Kemudian yang ketujuh ada mawaqi' elektronia, situs elektronik. Hunaka mawaqi, ada sejumlah situs mutakhasisa yang spesialis untuk menyebarkan buku-buku akidah dan artikel-artikel akidah, wal baramij dan program-program di bidang akidah. Di antaranya yang populer adalah Jum'iyah Ilmiyah Saudiyah li Umul Akidah wal Adyan wal Firq. Ini organisasi persatuan akademisi yang spesialis di bidang akidah. Itu namanya Jum'iyah Ilmiyah Saudiyah li Ulumil Aqidah wal Adyan wal Firq. Jadi satu, dan di antara karya dari Jum'iyah ini ada ada mausu'ah akidah 6 jilid. 6 jilid kalau enggak salah. Yang termasuk buku yang termasuk buku bagus dalam bidang ini. Kemudian alqab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian atau sebelumnya satu hal yang menarik dalam masalah marhalah dalam belajar, dalam masalah fase atau tahap dalam belajar, maka kalau kita lihat sejarah buku dalam akidah Ahlu Sunnah itu buku-buku bersanad, nanti kemudian ada buku Muhaqqiqin min Ahli Sunnah, setelah itu ada buku-buku buku-buku kontemporer atau ulama belakangan atau ulama muasirin. Demikian sejarah kemunculan buku-buku. Dan cara belajar yang baik itu membalik sejarah. Cara belajar yang baik itu membalik sejarah kemunculan buku-buku ini. Jadi belajar yang baik dimulai dari buku-buku matan yang itu buku diambil dari boleh jadi ulama muasirin atau ulama sebelum muasirin. Nanti jika itu sudah dikuasai, naik ke yang disebut dengan kutub muhaqqiqin. Yang tadi disebut dengan kutub muhaqqiqin, buku-bukunya Ibnu Taimiyah, buku-bukunya Ibnul Qayyim, buku-bukunya Ibnu Rajab di bidang akidah. Nanti setelah itu memadai, baru naik ke buku-buku akidah yang musnadah, yang bersanad. Nanti baru kemudian mengkaji Asy'ariyahnya Al-Ajuri, nanti baru kemudian Lalikai dan seterusnya. Sehingga fase dalam belajar itu membalik kemunculan buku-buku yang ada. Dan ini berlaku hampir dalam atau kemudian banyak di bidang ilmu. Kemudian nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka dimulai dengan nama ini dan nama ini adalah nama mereka yang paling populer. Karena mereka memakai erat-erat sunnah Nabi dan mereka bersatu dalam sunnah Nabi. Mereka tidak berpecah belah sebagaimana perpecahan alil bidah. Semacam khawarij yang berpecah belah, mu'tazilah yang sektenya lebih dari 20 sekte, syiah yang sektenya lebih dari 70 sekte dan seterusnya. Sebagian Ahlussunnah berpandangan bahasa mereka bernama dengan Ahlussunnah wal Jamaah diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis iftiraq, hadis perpecahan, ma ana alaihi liyauma wa ashabi. Maka ma ana alaihi ini mengisyaratkan label sunnah, ashabi mengisyaratkan label al jamaah. Ahlussunnah di samping memiliki nama Ahlussunnah atau Ahlussunnah wal Jamaah juga punya sejumlah nama yang lainnya, di antaranya adalah As-salaf. Hal itu dikarenakan mereka dalam masalah akidah dan dalil-dalil akidah mengikuti makan alih salafus soleh. Mengikuti salafus soleh, sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nama yang lain adalah ahlul hadis. Hal ini dikarenakan karena mereka memuliakan hadis dan perhatian dengan hadis dan berdalil dengan semua hadis yang sahih dari Nabi, baik mutawatir ataupun ahad. Oleh karena itu, maka para imam ahlu sunnah itu rata-rata adalah ulama hadis. Macam Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari. Sehingga ahlul hadis di sini ya, bukan berarti muhadis. Namun ahlu hadis di sini dia tadi di antara maknanya adalah karena mereka berdalil dengan semua hadis yang sahih. Baik mutawatir ataupun ahad. Dan firqatun najiyah, golongan yang selamat, diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya adalah jalan menuju neraka kecuali satu golongan saja. Fa najiyah, maka yang selamat itu satu, sedangkan sisanya itu halikah, binasa. Wa hadhin najiyah, dan golongan yang selamat ini sebagaimana kata Imam Ahmad, jika mereka bukan ahlul hadis maksudnya Ahlussunnah, aku tidak tahu siapa mereka. Kemudian kelompok yang menang diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada terus menerus sekelompok dari umatku unggul di atas kebenaran, tidaklah membahayakan mereka orang-orang yang tidak menolong mereka sampai kiamat terjadi. Maka Ahlussunnah berdasarkan muktadha kandungan dari janji yang benar ini adalah orang-orang yang diberi kemenangan. Menang di sini boleh jadi dengan pedang dan senjata, dan boleh jadi dengan hujah dan bukti. Dan terdapat di sebagian riwayat kalau mereka itu ada di Syam, dan wallahu a'lam ini maksudnya di akhir zaman, karena Isa turun di Damaskus. Watakunu al-firqatu huna, maka firqatu Najiyah itu ada di sana. Adapun sebelum turunnya Isa, maka mereka tersebar di berbagai negeri. Kemudian kita masuk pada pada buku matan A'lam Mansura. Judulnya awal wajibin alal mukallafi, kewajiban pertama seorang mukallaf. Soal rukmul awal, pertanyaan yang pertama, mahwa, kalau kita baca langsung dengan halul alfadnya, mahwa awalu ma yajibu, apa itu kewajiban pertama yang Allah wajibkan atas para hamba. Artinya awalu ma, perkara yang pertama yang disampaikan oleh syariat kepada para hamba yang sudah mukallaf. Mukallaf adalah balig dan berakal. Maka jawabannya, kewajiban itu tidak dalam satu level, namun kewajiban itu berbeda-beda dari sisi syariat dan dari sisi dalilnya. Maka awal wajibin, maka kewajiban yang pertama yang Allah wajibkan atas para hamba yang sudah mukallaf, yang sudah balig dan berakal. Artinya asbaqul wajibat, kewajiban yang paling dulu yang melekat pada seorang mukallaf, yang semestinya seorang hamba itu berupaya untuk melakukannya. Maka kewajiban yang pertama adalah ma'rifatu al-amr alladhi khalaqahumullahu, mengetahui tujuan penciptaan. Dan yang dimaksud dengan ma'rifat, pengetahuan, adalah pengetahuan yang diiringi dengan amal. Adapun pengetahuan semata-mata pengetahuan yang hasilnya begitu ya gitu, maka itulah takfi, itu tidak cukup. Tidak boleh tidak harus pengetahuan yang diiringi dengan amal. Mengetahui perkara atau tujuan Allah menciptakannya. Mengetahui tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba. Dan wa bayyanau, dan yang apa yang Allah jelaskan kepada mereka. Dan ini menegaskan bahwasannya tauhid adalah awalul wajibat, kewajiban pertama. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk kecuali untuk tauhid. Sebagaimana firman Allah taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Makna ayat, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk satu hal, kecuali untuk satu hal saja. Satu hikmah saja, yaitu menyembah Allah Jalla wa'ala. Wa a'zamul ibadat, maka ibadah yang paling agung adalah mengesakan Allah Jalla wa'ala. Dan masalah ini adalah masalah yang dibahas di buku-buku usuluddin, buku-buku akidah. Ini buku-buku akidah, titik harusnya di situ ya. Ahlussunnah wal jamaah sepakat. Bahasanya kewajiban hamba yang pertama adalah mengenal Allah dalam aspek rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama dan sifatnya. Kemudian setelah itu para hamba melaksanakan konsekuensi dari ilmu ini, yaitu dengan beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah. Inilah yang Allah perintahkan kepada para hamba, dan Allah mengambil dari para hamba perjanjian tentang hal ini. Dan perjanjian inilah yang dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat yang ke-172. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil dari anak keturunan Adam, dari punggung mereka, anak keturunan mereka, dan Allah persaksikan mereka terhadap diri mereka sendiri. Allah tanyai, alastu bi rabbikum, Bukankah aku adalah sesembahan kalian? Aku adalah Rob kalian. Mereka mengatakan, bala betul, syahidna kami bersaksi. Supaya kalian tidak berkata pada hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, kami lalai dan tidak tahu hal ini. Dan fima sabata anin nabi, dan hadis yang valid dari nabi, dan valid dari nabi dalam sejumlah hadis yang diatkan oleh sejumlah sahabat. Wa dzakara ba'du ahli ilmi, dan sebagian ulama mengatakan hadis tersebut mutawatir maknawi. Yang kesimpulan dari hadis-hadis ini bahasanya Allah Jalla wa'ala mengusap punggung Adam dan mengeluarkan dari punggungnya semua anak keturunannya. Kemudian Allah Jalla wa'ala meminta mereka memberikan persaksian terhadap diri mereka sendiri. Dengan Allah katakan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Wa hadzal mitsaq, dan perjanjian ini di antara dampaknya adalah fitrah. Ini, maka buah dari mitsaq adalah keberadaan fitrah yang Allah Allah tetapkan pada semua manusia. Fitrah sama dengan jibillah. Jibillah itu satu hal yang kodrati. Itulah hasil atau sesuatu yang ada pada setiap jiwa dan lam tataghayyar, yang tidaklah berubah-ubah dengan pengubah eksternal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka ayah dan ibunya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan fitrah ini adalah kesiapan, isinya fitrah adalah kesiapan atau potensi untuk menerima kebenaran. Ditambah pengetahuan global tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu isi fitrah. Kemudian fitrah yang Allah tetapkan ada pada semua manusia adalah jejak dari mitsaq, perjanjian yang dahulu. Kemudian terdapat mitsaq yang lainnya setelah mitsaq yang pertama, yaitu diutusnya para rasul alaihi salatu wasalam, alati akadat, yang pengutusan rasul itu menegaskan dua hal sebelumnya, yaitu fitrah dan mitsaq. Waqad arsalallahu, dan Allah mengutus para rasulnya dengan membawa tauhid salatullah alaihim kepada para hamba. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan tauhid, menurunkan dengan isi konten tauhid kitab-kitabnya berupa Al-Quran, Injil, Taurat dan yang lainnya. Allah turunkan kepada mereka para rasul. Dan karena ini, yaitu karena tauhid, dunia diciptakan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Artinya tidak Allah, aku menciptakan mereka untuk satu hal, kecuali untuk satu hal saja, satu hikmah saja, yaitu ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga ibadah yang paling agung adalah tauhid. Ini contoh pengulangan ya, tadi sudah disampaikan. Dan karena tauhid, maka terciptalah akhirat. Terciptalah surga dan neraka. Dan karena tauhid, haqqatil haqqah. Haqqah itu nama lain kiamat. Kiamat disebut dengan haqqah dari kata-kata al-haq. Dan al-haq itu artinya sabit, sesuatu yang eksis. Ini kebalikan darinya adalah batil. Batil itu sesuatu yang tidak ada. Yakni artinya kiamat disebut haqqah karena dia thabitatul wuku'i. Pasti terjadinya. La raiba fiha, tidak ada keraguan tentang terjadinya kiamat. Penjelasan yang kedua mengatakan kiamat disebut al-haqqah karena di hari kiamat nanti tahqiqul umuri. Apa itu tahqiqul umuri? Fatu'rafu ala haqiqati. Semuanya diketahui sebagaimana sebenarnya. Maka fiha yahuku al-jaza'u walal a'mal. Di situ balasan atas amal itu yahuku ay yajibu wajib. Wajib ada. Maka dan dengan tauhid waqa'atil waqi'ah. Waqi'ah nama lain dari kiamat. Qawmatil qiyamah. Dan tentangnya, yaitu tentang masalah tauhid, tunsobu dipasanglah, ditegakkanlah timbangan amal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan pasang timbangan yang adil pada hari kiamat. Mizan adalah ma tuzanu fihi shahaif. Alat untuk menimbangan lembaran-lembaran yang bertuliskan perbuatan hamba, yang para perbuatan hamba tercatat padanya. Dan timbangan pada hari kiamat ini memiliki dua daun timbangan. Satu untuk menimbang catatan kebaikan dan yang lainnya, yang kedua untuk menimbang catatan kejelekan. Karena tauhid, maka lembaran-lembaran catatan amal bertebaran. Maka orang yang beriman akan mengambil catatan amalnya dengan tangan kanannya, sedangkan orang yang tidak beriman akan mengambil kitab catatan amalnya dengan tangan kirinya. Dan karena tauhid, maka akan ada orang yang sengsara dan ada orang yang bahagia di akhirat. Sengsara dengan jadi penghuni neraka, bahagia menjadi penghuni surga. Wa ala hasabi, dan sesuai dengan kadar tauhid, maka akan dibagilah cahaya di antara para hamba. Dan siapa saja yang tidak Allah berikan baginya cahaya, maka tidak ada baginya cahaya. Di sini selesai halul alfat. Setelah itu, ini poin ini adalah idofat. Tambahan bahasan dan kajian yang disampaikan oleh pensyarah. Kalau halul alfatnya sampai sini. Thariqatul iman biwujudillahi ta'ala. Cara mengimani keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua manusia sepakat kecuali orang yang jeleneh. Bahwasanya mengenal Allah itu tidak akan terwujud dengan cara musyahadah, melihat dengan mata kepala. Dalilnya firman Allah ta'ala, dan tatkala Musa datang di waktu perjanjiannya dengan kami, waqallamahu rabbuhu, kemudian Rabbnya mengajaknya berbicara. Maka Musa mengatakan, Rabbi arini angduru ilaik. Wahai Rabku, perlihatkanlah pada diriku, aku ingin melihatmu. Allah berfirman, engkau tidak akan melihatku, yaitu di dunia. Akan tapi, lihatlah ke gunung itu, jika dia masih tetap di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Maka Allah menampakkan diri kepada gunung itu, maka ini dalil bahasanya Allah bisa dilihat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Maka ketika Allah menampakkan diri pada gunung itu, Allah jadikan gunung itu hancur. Kemudian Musa pun tersungkur sa'iqa dalam keadaan pingsan. Malam ma'afaqa, maka tatkala Musa sadar, Musa mengatakan, subhanaka ma suci engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku adalah mukmin yang pertama, yaitu mukmin yang terdahulu. Dan Nabi SAW mengatakan, ta'lamu atau ta'allamu ketahuilah, annahu la yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamuta. Kalian tidak akan bisa melihat Allah sampai kalian mati. Ini Nabi katakan berkenaan dengan Dajjal yang mengaku-ngaku sebagai Allah. Kok bisa dilihat sebelum mati? Oh, ini bukan Allah. Ibnu Qayyim mengatakan, tidak ada jalan bagi siapapun sama sekali untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya di dunia. Wa innama wusuluhu li syawahidil haqqi. Sesungguhnya hanyalah sampainya seorang untuk mengenal Allah itu dengan syawahidul haqqi, dalil-dalil tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang itu mengenal Allah, usul sampai untuk mengenal Allah itu dengan syawahidul haqq. Bukan dengan musyahadatul haqq, dengan melihat Allah dengan mata kepala. Namun dengan syawahidul haqq, dengan dalil-dalil yang menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia berselisih pendapat tentang syawahidul haq yang menunjukkan adanya sang pencipta. Ala akwal ada banyak pendapat. Yang pertama, bahasanya syawahidul haq itu sam'iyah, berdasarkan dalil naqli. Maka mengenal sang pencipta itu caranya dengan as-sam', dengan naqli, dengan dalil kitab wa sunnah dan bukan dengan akal. Mereka berdalil hal ini dengan firman Allah ta'ala, dan tidaklah kami utus sebelummu seorang pun rasul kecuali kami wahyukan kepadanya. Annahu la ilaha illa ana. Annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tiada sembah yang berhak disembah melainkan aku, sembahlah aku. Dan firman Allah ta'ala di surat Naba, dan orang-orang sebelum mereka mendustakan. Wa ma balagh, dan mereka tidaklah sampai 1/10 apa yang telah kami berikan pada mereka. Fakadzabu rusuli, lantas mereka mendustakan rasul-rasulku. Fakaifa kana nakir, maka bagaimanakah ini diingkari? Dan nas-nas yang nadhair yang semisal yang menunjukkan bahasanya hidayah untuk mengetahui sang pencipta dan mengisahkannya itu sudah terjadi bisama' dengan dalil nakli. Namun adzahir kemungkinan yang lebih mendekati mayoritas mereka memaksudkan dengan mengenal Allah itu hanya dengan nakli, dengan sam'i, yang dimaksudkan adalah ma'rifat tafsiliyah, pengetahuan detail tentang Allah Subhanahu wa taala, bukan asal ma'rifat, bukan dasar mengenal Allah, tapi detail rinci tentang Allah. Nah itu harus dengan as-sam'u. Kalau aslul ma'rifat yang itu mustarokah, menjadi milik bersama semua makhluk, nah itu dalilnya bukan as-sam'u. Fa inna hadhihi, maka ini aslul ma'rifat, dasar pengetahuan tentang Allah itu fitriyah. Ya, dasarnya adalah fitrah. Atau muktasabah, bisa dihasilkan dengan satu bentuk telaah akal. Pendapat yang kedua, mengenal Allah itu dengan ilham. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan tentang dirinya di hati hambanya. Idza balagha, jika orang tersebut telah baligh dan berakal tanpa melakukan telaah atau tanpa sebab yang lainnya sebelum ada ma'rifat. Ini pendapat banyak sufia, syiah dan yang lain. Wadzahir, dan kemungkinan yang lebih mendekati, bahasanya maksud mereka adalah aslul ma'rifat, dasar dari mengenal Allah. Karena mereka tidak mensyaratkan pengetahuan yang sempurna atau hakikiyah, pengetahuan yang hakiki sebagai syuratan syarat yang tidak boleh tidak harus ada. Li'annam, karena mereka ishtaratu, karena mereka mensyaratkan untuk mendapatkan pengetahuan yang sempurna atau pengetahuan yang hakiki sejumlah syarat yang harus ada. Semacam berpaling dari kesibukan duniawi. Kemudian al-iqbal, perhatian untuk berzikir. Kemudian melakukan riyadhah, melakukan riyadhah jiwa, wa tasfiyah, kemudian pembersihan hati, al-khulwah, menyepi dan menyendiri, sehingga terwujudlah pengetahuan yang sempurna. Wa minhum, dan di antara penganut pendapat ini, ada yang berpesan, di samping hal itu, maka ditambah dengan an-nadhar, telaah terhadap dalil-dalil kauni, ditambah dalil-dalil syar'i. Dan ini menyelisihi penganut pendapat kedua yang ekstrim, yang mengandalkan ilham semata. Sampai-sampai mereka beranggapan bahasanya ilham itu sudah mencukupi sehingga tidak membutuhkan syariat. Kemudian pandangan yang ketiga mengatakan bahasanya mengenal Allah itu nadhariyah, dengan telaah. Maka mengenal sang pencipta dan sifatnya tidaklah terwujud kecuali dengan telaah akal. Ini pendapat banyak Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lainnya. Dan berkenaan dengan pendapat ini ada sejumlah poin yang perlu diperhatikan. Berapa poin? Ada dal 4 poin. Yang pertama, yang dimaksud dengan telaah menurut para ulama kalam, dalam ini Mu'tazilah dan Asy'ariyah, dalam konteks ini adalah berdalil istidlal al-akli, berdalil dengan akal untuk mengenal Allah dengan metode akal tertentu. Ingat, metode akal tertentu yang mereka pasang, yang sudah dipasang oleh Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ya, di antara dalil akal itu ada yang namanya dalil a'rad, kemudian ada dalil tarkib, ada dalil ikhtisas. Nanti mungkin di belakang akan agak sedikit dibahas. Wawa awalu wajibin, dan itu adalah kewajiban pertama mukallaf menurut mayoritas ahlul kalam. Wahadhan nadhar dan telaah model ini alat taslim bisi hati jika kita terima kebenarannya. Maka tidak akan sampai dengan cara ini kepada tujuan kecuali segelintir manusia. Itu pun ba'da kulfah, setelah bersusah payah dan setelah mukhotoroh, untung-untungan. Karena ternyata habis nadhar itu tetap tidak ketemu Allah. Nah, maka mukhotoroh ada di sana gambling. Mukhotoroh itu gambling, untung-untungan. Oleh karena itu maka mayoritas mereka menerima bahwasannya mayoritas orang awam itu tidak melakukan nadhar, tidak melakukan telaah. Itu telaah ala mereka. Lantas gimana kalau tidak melakukan telaah mengikuti ketentuan yang mereka tentukan? Mereka anggap orang awam itu usoh, pelaku maksiat dengan hal itu. Itunya kembali kepada tidak melakukan nadhar. Meskipun sah iman mereka dengan modal ikut-ikutan. Sebagian ahli kalam berpendapat bahwasanya kewajiban pertama mukallaf mengenal Allah lantas disanggah. Uqtiridu alaih, dibantah. Ahlul kalam ini mendapatkan bantahan dari temannya. Bahasanya pengetahuan itu la tata'ata tidak akan terwujud kecuali setelah melakukan telaah dan pendalilan. Sehingga jadilah nadhar itu kewajiban pertama. Wa jumi'a bainal qaulain. Dan digabungkanlah dua pendapat ahlul kalam. Dua pendapat ahlul kalam ini digabungkan dengan salah satunya dimaknai an-nadhar ala wujubil wasail. Yaitu dengan melihat dari kewajiban sarana. Sedangkan pendapat yang kedua dimaknai dengan wajib sebagai maqasid, sebagai tujuan. Jadi ahlul kalam punya dua pendapat. Di sini disebutkan ada dua pendapat. Kewajiban pertama adalah telaah akal. Kewajiban pendapat ba'du ahlul kalam mengatakan kewajiban pertama adalah ma'rifat. Nah, dua-duanya bisa dikompromikan. Ma'rifat itu kewajiban pertama melihat sarana. Sedangkan ma'rifat kewajiban pertama adalah mengenal Allah adalah kewajiban pertama melihat maqasid. Karena yang dituju itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun nazar, telaah dengan dalil a'rad, dengan dalil tarkib, dengan dalil ikhtisas itu wasail. Itu sarana. Dan sebagian orang yang menjadikan makrifat sebagai kewajiban pertama berdalil dengan apa yang terdapat dalam hadis Mu'ad dengan redaksi maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwakan mengisahkan Allah jika mereka mengenal Allah. Jika mereka mengenal Allah. Ini makrifat berarti. Ibnu Hajar mengatakan, kalau mau berdalil pakai ini ya tawakof, ini bergantung kepada pemastian kalau Nabi mengucapkan redaksi ini. Dan ini satu hal yang tidak tepat. Karena kisahnya sama. Lantas perawinya beda-beda. Ya, redaksi yang diberikan oleh perawi berbeda-beda. Ada yang menggunakan faida arafullah, ada yang mengatakan faida hum atau kalidalika. Maka hal warad al hadisu, apakah hadisnya itu datang dengan redaksi faida arafullah atau dengan yang lainnya? Karena yang jelas Nabi tidak akan mengatakan kecuali dengan salah satu lafadz darinya. Dan ketika ada ihtimal kemungkinan bahasanya redaksi ini adalah tasawuf arwat. Ini adalah perubahan dari perawi. Maka redaksi ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil kalau kewajiban pertama adalah ma'rifat. Dan saya telah jelaskan kata Ibnu Hajar di akhir kitab Zakat. Bahasanya mayoritas perawi meriwayatkannya dengan redaksi. Fata'uhum ila syahadati ala ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arudda wa anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.